الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada kajian hari ini kita akan memasuki kaidah yang terakhir atau yang kelima dari lima kaidah fikih Al-Kubra, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khams Al-Kubra. Setelah alhamdulillah kita mempelajari empat kaidah sebelumnya. Nah, coba disebutkan satu persatu. Tafadhal, yang pertama apa? Nah, antum, yang pertama apa? Bimaqa. Nah, al-umur bimaqasidiha, atau disebut pula dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kaidah yang kedua. Naam. Taufik. Yang kedua. Naam. Al-yaqin la yazulu bisyak. Atau al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, boleh yang pertama atau yang kedua. Kaidah yang ketiga. Nah, al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, kaidah yang keempat. Abu Darwish. Ad-dararu yuzal, atau disebut pula la darar wala dirar. La darar wala dirar. Naam. Masuk dalam kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taysir, beberapa kaidah lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Masuk dalam kaidah al-masyaqqa tajlibut taysir beberapa kaidah. Naam. Naam. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Sesuatu yang sifatnya darurat menjadikan perkara yang tadinya haram menjadi mubah. Kaidah lainnya yang masuk dalam kaidah kubra al-masyaqqah tajlibut taysir. Naam. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Naam, tafadhal. Naam. Atau disebut dengan ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwa sesuatu yang sudah dinilai darurat hukumnya mesti dibatasi pelaksanaannya, penerapannya. Kalau darurat itu sudah hilang, maka kembali kepada hukum awal. Kalau daruratnya sudah tiada, kembali kepada hukum syariat yang asal. Karena sudah tidak darurat lagi, tidak dibenarkan berpanjang-panjang, berlama-lama di dalam mengamalkan darurat tadi. Nah, kemudian kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzalu, bahwa sebuah madharrah, sesuatu yang merugikan diri kita atau merugikan saudara kita muslim, merugikan manusia wajib untuk dihilangkan, tidak boleh tetap berada. Masuk dalam kaidah ini juga beberapa kaidah lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, ahsan. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bahwa sesuatu yang madarat tidak dibenarkan dihilangkan dengan doror yang lainnya. Ya. Mesti dengan cara yang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang bisa menyebutkan dalil hadis bahwa ad-dararu la yuzalu bid-darar? Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya ada dalil lain yang menunjukkan kaidah la dharar wa la dhirar, yaitu qauluhu ta'ala dalam surat Al-Baqarah, la tazlimuna wa la tuzlamun. La tazlimun, jangan kalian menzalimi orang lain, dan juga tidak dibenarkan kalian terzalimi. La dharar wa la dhirar, persis dengan lafaz hadis. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, kemudian kaidah apa lagi? Kalau dalil hadis tadi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa di antara kalian yang mendapati, melihat adanya sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangan dia. Fa in lam yastati' fabi qalbi, kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran atau dharar tersebut dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan nasihat, bisa dengan tulisan surat, ya, barakallahu fikum. Kalau juga tidak mampu menghilangkan dharar dengan lisan karena khawatir ada dharar yang juga sama atau lebih besar, maka diingkari kemungkaran itu dengan apa? Dengan hati kita. Artinya hati kita tidak suka dengan kemungkaran tersebut, ya. Terjadi di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di masa itu di negeri muslimin diserang dan dikuasai oleh Tatar. Ketika suatu hari beliau, Syekhul Islam, berjalan dengan beberapa murid-muridnya, mendapati salah seorang tentara Tatar yang sedang minum khamr, mabuk. Tentara Tatar jahat, suka membunuh. Ada orang lewat, tidak ada salah, tidak ada sebab, dibunuh. Nah, subhanallah, di saat itu Syekhul Islam melewati salah seorang tentara Tatar yang sedang sakran, sedang mabuk. Kemudian beberapa muridnya mengatakan, saya akan nasihati dia untuk tidak minum khamr. Saya akan hentikan dia dari minum khamr. Nah, kata Syekhul Islam, jangan. Biarkan dia minum khamr. Minum khamr haram. Iya kan? Minum khamr haram dan itu dharar. Ya, mungkar. Kata Syekh, jangan kau larang dia minum khamr. Kenapa? Kalau dia berhenti dari minum khamr, sadar, dalam keadaan sudah sadar, dia akan membunuh muslimin. Dia akan membunuh masyarakat. Biarkan dia dalam kondisi seperti itu. Karena membunuh itu dosanya lebih besar dari apa? Minum khamar. Dan membunuh itu kemungkaran yang lebih besar, lebih Allah benci, Allah marah, murka, dibandingkan dosa khamar. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Keduanya adalah dosa besar. Barakallahu fikum. Taib, kaidah apa lagi yang masuk dalam bagian kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal? Naam. Ahsan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Naam. Siapa yang bisa beri contoh, dapat beri contoh? Siapa yang boleh beri contoh kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Contohnya dalam praktek hukum agama dalam keseharian. 6. Hajar Aswad, naam. Ayuh, ahsan. Mencium Hajarul Aswad ketika tawaf, umrah ataupun haji, bagian daripada amal soleh yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencium Hajarul Aswad karena mengikuti sunnah Nabi, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi ketika dia ingin mencium Hajarul Aswad, dia mesti mendorong orang di depannya karena penuh, sesak manusia. Dia dorong sana, dia dorong yang sini, atau dia sendiri terdorong manusia sehingga dia jatuh. Ini mungkar. Kadang-kadang orang saling mencela, saling mencaci karena merasa terdorong, merasa kena pukul, kena sikut, ya, paham sikut ya? Apa ini? Siku? Marah dia di dekat Ka'bah, marah-marah di dalam Masjidil Haram. Ini dilarang, ini mungkar. Maka dalam kondisi penuh manusia, sesak manusia, ulama mengatakan sebaiknya kita jangan memaksakan diri untuk mencium Hajarul Aswad. Karena darul mafasid, upaya menyelamatkan diri atau orang lain dari kemungkaran, dari musibah, lebih dikedepankan dibandingkan kita mendapatkan sebuah maslahah. Nah, taib. Itu muraja'ah global. Naam, faddal. Naam. Iya. Apa itu? Afwan ulangi. Iya. Masbuk, naam. La, naam. Kalau jaraknya jauh, maka tidak diwajibkan kita mendekat ke sutrah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-masyakka tajlibu at-taisir. Nah, antum berdiri di sini, sutrahnya di sana, maju terlalu jauh. Nah, barakallahu fikum. Apalagi muslimin belum mengerti tentang hukum tersebut. Dia, nah, kalau yang hanya selangkah dan tidak menimbulkan fitnah, ya, maka labas, selangkah tetapi tidak menimbulkan fitnah, maka labas, boleh. Barakallahu fikum. Namun selangkah akan menimbulkan fitnah, ya, maka jangan dilakukan. Perlu waktu muslimin untuk mengerti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah, berikutnya ya ikhwan. Seperti misalkan merapatkan saf. Dalam sunnah disebutkan, diperintahkan oleh Nabi untuk merapat saf ketika sholat dengan bersentuhannya bahu dengan bahu teman kita di sebelah, dan bersentuhannya kaki dengan kaki teman kita di sebelah. Demikian Rasulullah mengajarkan. Namun sunnah ini masih banyak yang melupakannya atau belum mengamalkannya. Ketika antum sholat di masjid, kemudian ingin merapatkan saf, ya, menyentuhkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, tetapi di sebelah antum merasa terganggu, ya, karena dia belum mengerti. Antum coba rapat, dia lari kakinya. Sudah, tidak usah dikejar. Kenapa? Ad-dararu yuzal. Nah, kalau dia antum kejar, akhirnya sholat dia enggak khusyuk, ya, marah-marah dia. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya sudah, antum mencoba merapatkan. Kalau dia tidak mau, jangan dikejar. Sudah, cukup. Fahim tum? Yang penting antum sudah berusaha. Karena Nabi mengatakan demikian. Ya, rapatkan saf kalian. Sentuhkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nah, barakallahu fikum. Cuma masih belum mengerti orang yang ada di sebelah kita. Nah, barakallahu fikum. Ini masuk dalam kaidah yang disebutkan la darar wala dirar. Jangan sampai kita mengganggu sholat dia. Dia akhirnya sholat marah. Wah ini. Kaki saya disentuh terus sampai gak khusyuk. Kesian dia. Kasian dia sholat gak khusyuk. Nah, paham tum ya ikhwan? Nah. Kita masuk ke kaidah yang kelima. Kita sudah menyebutkan pada awal pelajaran bahwa kenapa lima kaidah ini disebut oleh ulama, diberi nama oleh para ulama dengan al-qa'idah al-khamsah al-kubra, diberi kaidah lima yang besar. Salah satu alasannya, ada yang bisa menyebutkan? Naam fadhal Faris. Kesepakatan semua madhab, lima kaidah yang sedang kita pelajari ini, empat madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya sepakat tentang kaidah-kaidah yang sedang kita pelajari ini. Oleh karena itu ulama menyebutnya dengan lima kaidah besar dalam fikih, karena disepakati oleh seluruh ulama. Nah, al-qa'idatu al-khamisah, kaidah yang kelima. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Naam. Apa makna al-'ada muhakkamah? Apa maksudnya? Yakni bahwa adat yang berlaku di suatu daerah, di suatu zaman, merupakan salah satu rujukan hukum. Ya, merupakan salah satu rujukan hukum apabila tidak ada penjelasan secara rinci atau definisi secara rinci dari syariat. Nah, maka kembalinya kepada al-adah, ya, dalam bahasa kita disebut adat, atau disebut juga dengan al-uruf. Uruf itu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, diketahui dan biasa dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Namun para ulama membatasi kaidah ini dengan sebuah batasan, yaitu selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengingatkan teman-teman, kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, hendaknya kita bersolawat. Nah, barakallahu fikum. Jadi penerapan kaidah yang kelima ini dibatasi dengan sebuah batasan. Apa itu batasannya? Ahsan. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, kalau adat tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran, berlawanan dengan hadis Rasul, Rasul melarang perbuatan tersebut, tapi ini menjadi adat di daerah tertentu, maka adat tersebut tidak boleh diamalkan. Mesti kita harus beramal dengan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini ya, demi budaya negeri. Tetap tidak dibenarkan. Dahulu bangsa Quraisy, ya, di negeri Arab, mereka juga punya adat, punya uruf, kebiasaan-kebiasaan. Namun ketika Nabi Muhammad telah diutus, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat Islam, maka seluruh adat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah oleh mereka ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan. Misalkan apa? Dahulu kebiasaan jahiliyah, Quraisy, bangsa Arab Quraisy pada waktu itu di Mekah, kalau mereka hendak pergi safar, berdagang, berniaga, ya, begitu dia keluar dari rumahnya, dia melempar batu, ya. Nah, melempar batu, batunya sudah ada tandanya, nanti dilihat. Kalau warna tertentu atau bentuk tertentu yang keluar, berarti saya hari ini berangkatnya belok ke kanan. Atau ketika dia keluar dari rumah, ada seekor burung. Kemudian burung itu di apa? Ketika melihat manusia, dia lari kan? Dilihat kalau larinya ke kiri, berarti niaga kita hari ini akan mengalami kerugian. Nah, ini adat kebiasaan, khurafat. Ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad telah diutus sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adat itu ditiadakan, dihentikan. Kebiasaan berikutnya, mereka dahulu di masa jahiliyah, kalau terjadi peperangan antar kabilah, antar suku, ya, mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pohon, di pokok, ya, syajar. Nah, digantungkan pedangnya, tombaknya, panahnya, dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan barokah. Sehingga nanti kalau berperang, dia menang. Suatu hari, ketika mereka sudah masuk Islam, dalam salah satu peperangan, mereka meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tunjuklah bagi kita sebuah pokok, ya, sebuah pohon, syajarah, yang kan gantungkan pedang-pedang kami, ya, senjata-senjata tempur kami, sebagaimana dahulu kami." Seperti itu, maka Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian seluruh adat. Adat Mekah, adat Madinah, adat Yaman, adat Kuala Lumpur, adat Johor, adat Brunei, adat Indonesia, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, berlawanan dengan sunnah Nabi, mesti ditinggalkan. Ini dalam rangka melestarikan budaya. Tidak ada istilah dalam Islam melestarikan budaya kalau budaya itu bertentangan dengan syariat. Nah, bisa difahami ya, barakallahu fikum. Sehingga kaidah ini dibatasi dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, dalil yang menunjukkan dari Al-Quran, dalil Al-Quran, dan juga nanti akan kita sebutkan dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa adat istiadat suatu daerah, ya, bisa dijadikan sebagai salah satu penentu hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah kepada para suami, perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para suami untuk memperlakukan para istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini disebut oleh para mufassirin, yakni ma'ruf dalam timbangan syariat dan ma'ruf dalam timbangan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Ya. Kalau sudah disebutkan contoh, biasanya kita lebih mudah memahami. Dalil kedua adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ini juga tentang urusan rumah tangga. Hendaknya, barakallahu fikum, dan bagi para istri-istri memiliki hak yang wajib ditunaikan dan diberikan oleh para suami, ya, sebagaimana wajib atas istri-istri tersebut untuk menunaikan hak-hak suaminya. Bagaimana hak istri, bagaimana hak suami, ada yang sudah diatur dalam syariat, ada yang belum diatur secara tegas dalam syariat Islam, dikembalikan kepada kebiasaan kampungnya, kebiasaan negerinya. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil kedua. Dalil ketiga Ayat yang terakhir kita sebutkan adalah ayat ke-228 surat Al-Baqarah. Sementara ayat yang pertama tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, adalah dari surat An-Nisa ayat ke-19. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kita akan bahas insyaAllah. Antara lain ayat ke-89 surat Al-Ma'idah. Ayat ke-89 surat Al-Ma'idah. Ayat ini terkait dengan sumpah. Ketika seorang bersumpah mengucapkan wallahi, saya akan melakukan ini dan itu. Demi Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Tetapi tidak dia lakukan. Tapi tidak dia amalkan. Maka ada kafaroh. Kafarohnya sumpah. Nah, ada 3 macam kafarohnya. Nah, yaitu Allah sebutkan semuanya itu dalam surat Al-Ma'idah. Ya. Faham kafaroh ya? Nah. Allah mengatakan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Sesungguhnya Allah tidak menghukum kalian, tidak menganggap dosa sumpah kalian yang itu tidak diucapkan dengan sungguh-sungguh. Artinya dia tidak ucapkan sebagai niat sumpah. Sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Namun Allah akan memberikan dosa dan menghukum kalian dengan sebab dosa, sumpah-sumpah yang kalian ucapkan dan kalian berniat memang itu adalah sumpah. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Maka kafarahnya kalau dia tidak wujudkan sumpah yang dia memang berniat sebagai sumpah. Ya, terkhusus di negeri Arab biasa mereka mengucapkan ya fulan antum kapan mau datang ke sini, wallahi insyaallah besok saya datang. Nah, dia tidak bersumpah, memang biasa di lisan mereka seperti itu. Nah, misalkan fulan gimana kemarin cerita ini, antum menyaksikan sendiri, hei nami wallah. Kita anak menyaksikan. Dia tidak niat sumpah. Tapi dia ucapkan kalimat wallah itu. Walaupun ada ayat lain yang menasehati kita untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan wallah. Namun secara hukum, apakah seorang telah berlaku kepadanya kafaro ataukah tidak, di sini dirinci. Mana itu sumpah yang dia serius, sungguh-sungguh, niat dalam kalbunya bahwa itu adalah sumpah. Dengan ucapan wallah yang itu dia tidak meniatkan sebagai sumpah. Nah, tentunya kita menasihatin diri kita, keluarga dan saudara-saudara kita untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan demi Allah wallah. Nah, kecuali dalam masalah yang sangat genting, yang serius, yang penting dan memang terpaksa mengucapkan wallahi. Nah, terpaksa dia. Apa terpaksa bahasa Melayu? Sama. Nah. Dalam ayat ini tadi disebutkan fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Nah. Maka kafarahnya adalah kalian memberi makan 10 orang miskin, ya. 10 orang miskin dari bentuk makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Al-Quran tidak menyebutkan berikanlah makanan masing-masing miskin dengan 1 kilo daging, ya, 2 ekor ikan laut, ya, 1 kilo nasi. Nah, enggak disebutkan rinciannya itu tersebut. Tetapi Allah kembalikan kepada uruf. Allah kembalikan kepada adat kebiasaan di sana. Normalnya seorang itu makan gimana sih? Misalkan di negeri ini seorang makan itu nilainya kalau dihitung pakai ringgit kurang lebih 3 ringgit. Ya sudah. Kalau 10 ringgit nilainya boleh, silakan. Kamu mau sedekah memberi makanan yang lebih bagus, silakan. Tetapi jangan sampai ada di sini 3 ringgit itu normal, dia belikan yang 1 ringgit. Nah, ini enggak boleh. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Tetapi sesuai dengan kebiasaan adat di rumah, kita memberi makan istri dan anak-anak kita. Seperti itu pula kita berikan kepada fakir miskin yang kita ingin membayar kafarah sumpah tadi. Nah, kenapa dikembalikan kepada adat kebiasaan di kampung kita dalam masalah kafarah ini tadi? Karena memang syariat tidak memberikan batasan tertentu. Kenapa Allah tidak memberikan batasan tertentu? Untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya sehingga enggak sulit, ya. Beri makanan kepada 10 orang miskin dengan bentuk makanan yang biasa dimakan oleh penduduk Mekah dan Madinah. Waduh, repot. Iya kan? Sulit akhirnya. Pesan makanan dari Madinah, kirim kargonya berapa? Mahal. Ya. Atau di sini dicari kedai-kedai penjual makanan Arab, makanan Mekah Madinah. Berat. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya ini mengembalikan batasan jenis makanannya kepada apa? Uruf, kebiasaan negerinya masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh permasalahan. Contoh berikutnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh sekaligus dalil. Hadis yang akan kita baca ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim. Nah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah, khutbah Hajjatul Wada, khutbah haji perpisahan, ya, ketika di Padang Arafah Rasul berkhutbah mulai pagi hingga maghrib. Nah, berkhutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di antara isi khutbah beliau adalah tentang urusan rumah tangga. Beliau menyatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri, mereka memiliki hak atas kalian wahai para suami, yang kalian wajib untuk menunaikan hak-hak istri mereka, baik terkait dengan makanan yang mereka makan ataupun pakaian yang akan mereka pakai, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa maksudnya dengan cara yang ma'ruf? Dengan uruf kebiasaan di negeri tersebut. Nah, sama seperti masalah kafarah tadi, kita orang Johor misalkan, atau kita orang Kuala Lumpur, maka wajib atas suami untuk memberi makan kepada istri dengan makanan yang memang biasa dimakan oleh penduduk negeri Johor. Kalau seandainya diwajibkan kamu beri makanan seperti makanan orang Padang, repot, sulit. Ya. Nah, atau beri makanan seperti penduduk Mekah, kesulitan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walahunna alaikum nam rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Naam. Dengan apa makna bil ma'ruf? Kembalinya kepada uruf. Ma'ruf syar'an, ya, ma'ruf secara syariat, yakni makanan yang halal, jangan kau berikan yang haram kepada istri-istri kalian. Dan ma'ruf secara adat, kebiasaan, dikenal, diketahui oleh masyarakat kita, makanan tersebut, pakaian tersebut, ya. Barakallahu fikum. Nah, di antara dalil juga adalah hadis Hindun binti Utbah istri sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan, apa makna muttafaqun alaih? Hah? Apa? Apa kalau kita tahu ada hadis muttafaqun alaihi? Apa artinya? Maknanya? Tidak boleh menjawab kecuali yang ditanya. Nah. Nah. Fahmi? Muttafaqun alaihi apa artinya? Ini pelajaran hadis sekarang. Pak Nurman? Hadis Bukhari dan Muslim nilainya 60%. Siapa lagi yang bisa menjawab? Apa hadis muttafaqun alaih? Nah. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim 60 sama dengan Pak Nurman. Ada yang bisa melengkapi? Nah. Hadis muttafaqun alaih maknanya adalah hadis yang disepakati oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Ya. Kalau di Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, di Sahih Muslim juga Ibnu Abbas, matannya isinya sama atau mirip. Itu muttafaqun alaih. Tapi kalau di Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, sementara di Sahih Muslim dari sahabat Aisyah, maka tidak dikatakan muttafaqun alaih. Cuma dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Begitu. Nah, sekarang yang akan saya sebutkan adalah hadis muttafaqun alaih dari sahabat atau sahabiyah Hindun binti Umayyah atau binti Utbah. Saya ulangi, Hindun binti Utbah istri sahabat mulia Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, di suatu hari Hindun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Sufyan datang mengeluh melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini nam atau la yu'tina haqqana. Wahai Rasul, Abu Sufyan itu seorang suami yang pelit, ya, kikir, ya. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini kan ghibah, kata orang sekarang ghibah. Ya, terpaksa. Dia terpaksa melapor kepada Nabi. Hindun istri tidak berbicara di jalan kepada tetangga, kepada teman, tidak berbicara, menyampaikan keluhannya, ya, apa yang dia rasa kepada siapa? Seorang pembimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan, ya, untuk demikian, diizinkan, dibenarkan. Maka Hindun menyampaikan kepada Nabi, nah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang yang pelit, yang kikir, bakhil. Nah, tidaklah memberikan kepada kami belanja atau nafkah belanja atau nafkah yang mencukupi kami, saya dan anak saya. Ya, belanja yang diberikan atau nafkah yang diberikan kepada kami tidak mencukupi. Ya, tidak cukup untuk saya dan anak saya. Bagaimana jalan keluarnya? Meminta fatwa. Nah, maka Rasulullah tidak mengatakan, ya sudah kalau begitu kamu minta cerai saja. Itu suami tidak bertanggung jawab. Tidak demikian. Rasulullah beri jalan keluar agar rumah tangga itu tetap utuh, tetap berjalan sebagai sebuah rumah tangga, ya, suami istri. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari uang Abu Sufyan, dari harta Abu Sufyan, ya, sekadar mencukupi kebutuhan atau keperluan engkau dan anakmu. Ya, ambillah dari harta Abu Sufyan, ya, sesuai dengan keperluan kamu dan juga keperluan anakmu. Makannya, minumnya, pakaiannya, ya, kalau sakit ya obatnya, Nah, bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang bertanya, berapa yang dibenarkan untuk mengambil harta suami apabila suami tidak memberikan nafkah yang cukup? Ya. Oh, saya mau ambil setiap bulan, sebulan sekali dari harta suami 10 ribu ringgit. Untuk keperluan makan, minum. Ya. Begitu di Malaysia 10 ribu ringgit per bulan? Hah? Banyak? Nah, berarti menzalimi suami. Nah, barakallahu fikum. Kurang lebih yang tengah-tengah berapa kira-kira sebulan? Punya anak 5. 2.000 ringgit. Berapa? 1.000. Anak 5. Hah? Siapa yang punya anak 5? 5 atau 6? Nah, berapa per bulan kurang lebih? Ya 2.000. Cukup istri makan, masya Allah, nikmat gitu kan? Alhamdulillah. Ada yang punya anak 5 atau 4? Hah? Kurang lebih. Bagaimana adat di negeri ini yang standar tengah-tengah? Tidak seperti orang yang kaya-kaya, ya, yang berada, dan tidak seperti orang yang miskin. Normal. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu itu yang mencukupi engkau dan anakmu sesuai dengan adat kebiasaan di negerimu itu bagaimana? Nah, kurang lebih. Nah, maka di sini Rasulullah SAW mengembalikan batasan yang diizinkan kepada uruf, kepada adat setempat, adat tempat tinggal kita di mana, negeri tempat kita tinggal. Bisa dipahami? Nah, enggak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah, ya, jadi ya menurut takaran orang Madinah, wah, kehidupan di Madinah mahal, iya, berbeda dengan kita di sini. Nah, berarti itu beban yang menyulitkan kita. Kalau seandainya takaran atau ukurannya adalah kebiasaan di Madinah, berat bagi kita. Maka syariat Islam di antara keindahannya, keindahan syariat Islam, masalah ini, kaidah yang kelima ini tadi, dikembalikan kepada adat kebiasaan negeri tempat kita tinggal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh lagi, ini sekarang tadi masalah rumah tangga, ya. Dan sebelumnya tentang kafarah sumpah. Ada masalah lain. Terjadi perseteruan, keributan antara dua orang muslim. Karena yang satu menganggap dia telah menuduh ibu saya berzina. Loh, kenapa? Ya, dia mencela saya dengan mengatakan, kalau dalam bahasa Arab, ya ibna ummik. Nah, maksudnya dalam bahasa kita, wahai anak ibumu. Yani dia dikatakan anak ibunya, bukan anak bapaknya. Padahal nasab itu dinisbahkan kepada siapa? Nah, kalau ada seorang namanya Muhammad, ayahnya namanya Ahmad, maka dikatakan Muhammad bin Ahmad. Kakeknya namanya Soleh, berarti Muhammad bin Ahmad bin Soleh. Dinisbahkan dinasab-nasabnya kepada ayah, bukan kepada ibu. Kalau dinisbahkan kepada ibu, dalam kebiasaan suatu daerah tertentu, ya, uruf beberapa daerah, maksudnya kamu itu anak zina. Begitu. Menghina. Menghina dia, marah, ya, ada permasalahan. Kemudian dimakan, ya ibna ummik. Marah dia. Lapor ke mahkamah. Ini orang telah menuduh ibu saya berzina. Loh, kenapa? Dia mengatakan seperti ini tadi. Maka seorang qadhi di mahkamah, dia akan bertanya, kebiasaan di kampung kalian bagaimana sih? Kalimat ini maknanya apa di kampung kalian? Nah, maka akan dipanggil mungkin para saksi dari kampung. Oh, itu maksudnya bahwa kamu ini bukan pria yang sejati. Bukan yang gentleman, kata ya. Faham ya? Bukan yang pemberani. Begini aja takut, begitu aja takut. Seperti, maksudnya kamu seperti anak perempuan. Gitu. Anaknya ibu, kalau anaknya ayah pemberani. Gitu. Kalau anak ibu penakut. Sudah di dapur kamu. Kamu di dapur saja bantu ibu. Nah gitu. Di negeri Arab, anak kecil itu kalau dibilang, ya ibna ummak. Nah, nangis dia. Nangis pulang. Wah umi, aku dibilang begini, aku dibilang penakut, aku dibilang. Begitu. Adat di suatu daerah. Nah, maka seorang qadhi, ya, penting dia untuk menguasai, mengetahui makna-makna bahasa. Makna adat istiadat suatu daerah, karena beberapa hukum agama berkaitan dengan ini. Kalau ternyata benar bahwa kalimat ya ibna ummak atau ya ibna ummik ini tadi maknanya bahwa ibu kamu adalah berzina sehingga melahirkan kamu, ayah kamu enggak tahu siapa ayahmu, maka seorang qadhi akan memberikan hukuman had. Ya, hukuman had harus dicambuk atau mesti dicambuk yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina tidak bisa mendatangkan saksi. Maka dia akan dicambuk. 80 kali dalam ayat Al-Quran. Iya, 80 cambukan. Karena menuduh seorang muslim atau muslimah berzina. Tetapi hukum 80 cambukan ini tadi sangat bergantung kepada makna kalimat itu. Siapa yang menentukan makna bahasa tersebut? Uruf daerah tersebut. Loh, kita kalau di negeri Yaman, ini maknanya zina. Ya di negeri Yaman. Kita hidup di Kuala Lumpur, kita hidup di Johor. Di negeri kita. Bahasa ini maknanya bukan menuduh zina. Maksudnya, kamu itu jadilah lelaki sejati. Jadilah lelaki yang pemberani. Jangan seperti ini. Kata orang Indonesia, cengeng. Tahu cengeng ya? Apa ya, muda nangis, sebentar mengeluh. Ya. Begitu maksudnya. Faham tum? Nah, ini al-adah muhakkamah. Bahwa adat itu salah satu sumber hukum dalam beberapa masalah yang tadi sudah kita sebutkan contohnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau tadi hadis, saya ulangi, hadis tentang Hind binti Utbah, istri siapa? Sahabat Abu Sufyan. Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, dalam sahih Al-Imamul Bukhari memasukkan hadis ini dalam Kitabul Buyu', kitab tentang hukum jual beli. Tadi hadis yang seorang wanita mengeluh kepada Nabi bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, lalu apa sikap yang mesti dia lakukan? Dijawab oleh Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah dari harta suamimu kadar yang cukup untuk keperluanmu dan anakmu. Secara uruf, secara adat, ma'ruf secara syariat, ya, bukan barang yang haram, ya, dan ma'ruf dikenal, diketahui di masyarakat. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imamul Bukhari dalam Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, hukum jual beli. Kemudian beliau meletakkan bab di sana, bab man ajra amral amsar ala ma yata'arafuna bainahum fil buyu', bab tentang bolehnya seseorang, ya, memberlakukan uruf, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di sebuah negeri, ya, dalam urusan jual beli. Juga dalam urusan jual beli banyak permasalahan yang penting untuk diketahui. Contohnya, barakallahu fikum, tahu makelar? Makelar. Apa bahasa Malaysia makelar? Anak kasih tahu contohnya makelar. Ada dua orang, ya, yang satu pemilik rumah mau dia jual. Ini pembeli. Di tengah-tengah penghubung yang menghubungkan dua ini. Apa? Broker. Broker. Nah, dalam bahasa Arabnya dalal. ya, atau simsar, ya. Simsaria itu broker di situ, pekerjaan broker. Nah, simsaria, simsar yaitu broker orangnya yang. Nah, barakallahu fikum. Ini pemilik mobil rumah hendak dijual oleh dia. Harganya misalkan 100 ribu ringgit. Dia cari pembeli, si broker ini tadi. Mencari pembeli. Siapa yang mau beli? Siapa yang hendak beli ini? Akhirnya dia dapat pembeli. Dipertemukan. Ya, terjadilah tawar-menawar. Akhirnya rumah itu dibeli oleh si pembeli yang dibawa oleh broker ini tadi. Oleh simsar itu tadi. Barakallahu fikum. Berapa simsar atau broker ini mendapat uang? Tidak ada perjanjian sebelumnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Si simsar atau broker ini ketika tahu rumah Bapak si Fulan, Bapak Amin mau dijual, Pak saya mau carikan pembeli. Ya silakan, berangkat dia cari pembeli. Ah ini Pak, Pak Amin, ini pembelinya. Nah, siapa namanya? Pak Umar. Ya silakan. Sepakat-sepakat sampai rumah itu laku dijual 100 ribu ringgit. Lalu si broker ini namanya misalkan Pak Soleh. Ya. Berapa untuk Pak Soleh? Nah, siapa yang akan memberi uang untuk Pak Soleh? Ya. Pemilik rumah, Pak Amin, ataukah si pembeli? Pak siapa tadi? Pak Umar. Nah, sementara tidak ada perjanjian dari awal. Lalu bagaimana? Ini salah satu contohnya. Kembali kepada kebiasaan di negeri tersebut. Kebiasaan negeri Johor mungkin berbeda dengan negeri Selangor. Berbeda. Ya. Tidak mungkin dia bilang, oh, saya orang Selangor. Kebiasaannya adalah pemilik rumah memberi saya 10%. Pembeli juga membeli 10%. Ya, Anda orang Selangor tapi sekarang hidup di Johor. Kebiasaan Johor mengatakan bahwa simsar atau broker diberi oleh pemilik rumah, bukan oleh pembeli. Ya. Kebiasaan di sini, uruf. Berapa persen? Kebiasaan di sini 5%. Enggak bisa kita di Kuala Lumpur. Lah, tidak bisa Anda di Johor. Bisa difahami? Karena enggak ada sepakatan sebelumnya. Nah, qadhi di mahkamah kalau gitu saya lapor ke mahkamah. Dalam aturan mahkamah terkait dengan ini kembali kepada uruf. Sepakat 4 madhab. Nah, ya. Sepakat 4 madhab bahwa al-ada muhakkama, bahwa ada suatu negeri menjadi rujukan, menjadi tempat kembali ketika hukum syariat tidak menjelaskan secara detail. Maka qadhi akan mengatakan, kalau begitu Anda mendapatkan 5% dari Pak Amin pemilik rumah. Nah, sudah, ya itu yang boleh dia terima. Nah, bisa difahami ya ikhwan? Naam. Contoh lainnya. Barakallahu fikum. Kapan seorang pencuri dibenarkan untuk dipotong tangannya? Kita tahu hukum Islam salah satunya adalah pencuri dipotong tangannya. Nah, namun penerapan hukum ini ada syarat-syaratnya. Syarat terkait nilai benda yang dicuri ada batasannya. Berapa boleh dipotong? Kapan diizinkan, dibenarkan tangan pencuri tersebut untuk dipotong? Ada batasannya. Nilai. Kedua syaratnya, bahwa benda yang dicuri tadi telah dijaga dan dilindungi dengan penjagaan yang benar. Barakallahu fikum. Kalau sudah seperti itu, maka dipotong tangan si pencuri tadi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat khusus terkhusus yang kedua tadi, ya, penjagaan benda, ya. Misalkan antum punya gelang emas, istri antum punya gelang emas, ya. Nilainya 5.000 ringgit. Kemudian antum ketika istri antum berwudu di masjid, ya, ditaruh emasnya itu di atas mobil, di atas kereta, di atas ini. Nah, dia pergi berwudu. Nah, ada orang lewat, apa ini? Mas, ambil, masukkan dulu. Nah, yang seperti ini dibenarkan untuk dipotong tangan pencuri? Tidak dibenarkan. 5.000 ringgit sudah memenuhi syarat nilainya, benar. Tetapi Anda tidak meletakkan benda berharga ini tadi pada tempat yang semestinya. Maka tidak boleh dipotong tangan pencuri tersebut. Nah, barakallahu fikum. Contoh lain, sekarang kereta. Ya. Kereta antum hilang. Di tempat parkir masjid. Nah. Di tempat ini tidak ada tukang parkir. Penjaga parkir itu tidak ada. Nah. Subhanallah, kereta antum hilang. Dicuri orang. Nah. Dipotong atau tidak tangan pencuri? Nah. Kembali kepada uruf. Kalau kereta kita ditaruh, diletakkan di depan masjid, kebiasaan di sana memang aman. Dengan cara seperti itu sudah cukup aman. Walaupun tidak antum kunci pintu mobil atau pintu kereta tadi, tidak antum kunci. Kebiasaan uruf di sini itu sudah aman, kecuali antum taruh di jalan besar. Nah, kalau sudah di seperti ini aman, ternyata dicuri oleh seorang pencuri. Boleh enggak dipotong tangannya? Jawabannya, kalau memang uruf, kebiasaan, adat di tempat tersebut, bahwa itu adalah tempat yang aman, demikian memang menjaga dan meletakkan mobil, maka tangan pencuri tersebut dipotong. Kembali kepada uruf. Kebiasaan di masing-masing tempat. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Nah, silakan. Orang apa? Dibantu mana? Gak dengar. Apakah ada beda orang yang mencuri benda dari dalam masjid, ya, dengan benda yang di luar masjid? Nah, enggak ada. Nah, tidak ada perbedaan hukum hadnya. Sama-sama dipotong, cuma dosanya lebih besar yang mencuri dari masjid. Karena masjid tempat yang terhormat, mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maknanya kalau mencuri di luar dipotong segini, kalau mencuri dari dalam masjid segini, tangannya dipotongnya. Enggak. Tidak berubah hukum, tetap segini, ini aja batas dipotongnya, pergelangan tangan. Loh, enggak, ditambah Ustaz segini. Kenapa? Soalnya dia mencuri dari dalam masjid. Enggak. Tapi bisa saja dosa dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah tempat yang terhormat, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang suci. Nah. Barakallahu fikum. Jual beli saja enggak boleh di masjid. Mengumumkan benda hilang, mengiklankan benda hilang di masjid. Ini jam tangan siapa ya? Tolong yang punya jam tangan hilang bisa diambil di mimbar. Enggak boleh. Tidak dibenarkan mengumumkan benda hilang di masjid, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga berjual beli, berniaga di masjid tidak dibenarkan karena ini adalah tempat yang suci, tempat ibadah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin lainnya? Fadal Abu Maryam. Naam. Naam. Lah. Hmm. Naam, syair dalam masjid boleh. Syair. Naam, ya. Syair boleh. Naam, dalam masjid. Tapi dengan syarat syair tersebut ya, tidak mengandung makna yang batil. Kedua, tidak didendangkan oleh perempuan. Ya. Tidak didendangkan oleh perempuan. Yang ketiga, tidak disertai dengan alat-alat musik. Ya. Alat-alat musik. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan juga syair di dalam masjid, tetapi diucapkan dengan nada yang tidak lenggak-lenggok atau apa? Naik turun gitu lah. Nah, kemudian nah, secara isi maknanya juga makna yang bagus, seperti mengajak manusia untuk banyak beribadah, mengajak kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin dan seterusnya. Naam, tafadhal Pak Abdul Hadi. Naam. Iya. Naam. Nah, kalau hukuman dalam bentuk potong tangannya tidak berbeda jika sama-sama memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya. Tetapi yang pertama, yang orang kaya tadi mencuri, dia lebih jahat, lebih jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang kedua. Nah, namun secara hukum had, hukum pidana, ya, masing-masingnya berlaku syariat Allah. Nam wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, maka seorang pencuri laki maupun pencuri perempuan hendaknya dipotong tangan keduanya, tetap berlaku hukum. Namun yang pertama itu lebih jelek, dosanya lebih besar dibandingkan yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kondisi seorang yang miskin tidak dijadikan rekomendasi dibenarkan seorang mencuri karena dia miskin, tidak. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam. Demikian Pak Abdul Hadi. Iya. Nah, orang miskin, orang kaya sama hukumannya. Nah. Begitu. Seperti seorang yang sudah berumur tua berzina. Ya. Asyayibu zani. Nah, orang yang sudah tua berzina dengan anak yang masih muda, umur 20 tahun. Ya. Wah, ini pantas memang 20 tahun ya, masa-masa ini dia jangan dicambuk ya 100 kali ini. Kalau yang tua apa? Enggak, sama, tetap dihukum. Cuma yang tua itu lebih besar dosanya. Sudah tua masih zina. Nah, gitu. Nah, Abu Muhammad, Pak Abdul Hadi silakan. Nah, silakan. Pernah diterapkan? Nah, terjadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, permisalan berikutnya. Contoh berikutnya tentang kaidah ini. Nah. Batasan masjid yang dilarang jual beli. Nah. Nah. Batasan ya, ruangan masjid mana yang dilarang melakukan jual beli? Jawabannya adalah semua tempat yang di sana dilakukan sholat bagian dari masjid, maka haram melakukan jual beli di tempat tersebut. Ini masjid, ya. Depan itu tanah masjid kan masih. Nah, berarti dia sudah di luar masjid karena tidak digunakan untuk sholat. Dibenarkan, boleh melakukan jual beli di tempat tersebut. Tapi misalkan melakukan jual beli di pintu di dalam ruangan sana, ya, ada ruangan, itu juga tidak boleh. Karena itu walaupun tidak digunakan sholat, tapi dia masjid. Dalam bangunan masjid. Barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya, ikhwan? Kalimat masjid mungkin di Malaysia berbeda dengan surau ya. Nah, bukan maknanya di surau boleh jual beli. Di sini mungkin yang saya pahami, beda antara surau dengan masjid. Kalau masjid ada sholat Jumat. Begitu kan? Kalau surau sholat lima waktu. Tapi dia secara syar'i hukumnya sama dengan masjid. Bukankah tanahnya tanah wakaf? Ya kan? Tanahnya surau itu wakaf. Nah, dibangun untuk tempat sholat. Maka itu sebenarnya masjid. Hanya saja kebiasaan di negeri kita di sini membedakan antara masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dengan masjid yang hanya untuk lima waktu dengan nama surau tadi. Nah, ya, waktu tertentu saja. Nah, Id, hari raya, makan. Lah, tidak terhitung itu. Barakallahu fiik. Nah, ya, tafadhal. Nah, ya. Ya. Nah. Ya. Nah, di situ ada penekanan dalam syariat Islam, ditekankan agar kita pertama serius menjaga barang-barang berharga kita. Kedua, tidak memberi peluang dan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat jahat. Nah, tidak memberi peluang atau kesempatan bagi orang lain untuk mencuri. Nah, itu hikmahnya. Yang pertama, menjaga harta, itu syariat Islam, karena kita dilarang dalam Islam menyia-nyiakan harta. Ya. Menyia-nyiakan, paham ya? Kedua, untuk kita tidak menjadi wasilah, menjadi sebab ya, orang lain mencuri, berbuat maksiat. Bisa difahami? Nah, sehingga seolah-olah pemilik harta tadi yang berharga, yang dia tidak simpan di tempat yang semestinya, seolah-olah dia juga kena hukuman. Pencuri tadi tidak dipotong tangannya, karena kamu sebagai sebabnya. Barakallahu fiik. Apa ada aturan seperti ini di selain agama Islam? Islam itu indah, ilmiah, dan mudah. Barakallahu fiik. Tidak sulit. Naam. Pengumuman, naam, dihindarkan. Walaupun itu belum terjadi jual beli, para ulama menyebutkan bahwa jual beli di dalam masjid, berniaga ya, ini penjual, ini pembeli, bayar di masjid atau bayarnya nanti, tapi sudah sepakat. Ulama sepakat ijma bahwa itu tidak dibenarkan di masjid. Sekarang pertanyaannya, transaksi niaganya tidak terjadi di masjid, hanya sekedar iklan bahwa barang siapa yang memerlukan servis ya, ini dan itu silakan hubungi nomor telepon ini. Ini tidak dibenarkan. Nah, tapi kan belum terjadi transaksi. Betul. Tetapi itu adalah media, wasilah untuk sampai kepada jual beli. Masjid adalah tempat yang terhormat, tempat yang mulia, tempat yang suci, tidak dibenarkan untuk itu. Innama buniyal masjid, masjid itu dibangun hanyalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, zikir dengan tilawatul Quran, zikir dengan ilmu ya, menuntut ilmu dan yang lainnya dari bentuk-bentuk zikir. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Apabila kita dengar iklan ini kan, kadang-kadang di luar depan ada remaja. Kamu ada kenal siapa-siapa lepas keluar. Lalu lantas berikan. Oh, waktu iya. Iya, jangan diberitahu dia. Jangan antum tahu. Wallahu alam bilangan. Antum tahu tempat khidmat ini? Wallahu alam. Ya, yeah. Nah, tafadhal. Iya. Nah. Jadi surau sama dengan masjid. Berlaku hukum-hukum masjid. Kalau antum masuk surau, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagaimana kalau antum masuk masjid jami. Sama persis. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh berniaga, tidak boleh mengumumkan benda hilang. Kalau kita masuk dan hendak duduk, kita sholat 2 rakaat. Ya, begitu. Sama. Nah, antum, fadal. Terus Abu Dhabi. Antum. Iya. Iya. Jadi sekali lagi ini diingatkan oleh Al-Akh Taufik, ada surau yang kecil sekali. Ya, ini masya Allah, ini terhitung surau atau masjid? Surau ini ya. Ini tidak ada sholat Jumat di sini. Diberi nama surau. Iya. Ada surau yang mungkin lebih kecil dari yang di Majidi. Lebih kecil lagi. Nah, dan tanahnya bukan wakaf, milik sebuah keluarga, ya, milik Pak Umar, milik Pak Salim, atau di pasar, yang tanahnya bukan wakaf. Ketahuilah bahwa syarat masjid, ya, itu apabila tanahnya wakaf. Status tanahnya apa? Wakaf. Sudah menjadi milik Allah, bukan milik keluarga, bukan milik pribadi, ya. Bukan milik instansi, ya, instansi ya. Nah, milik perusahaan atau apa enggak, itu sudah wakaf, diwakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan ditentukan nadirnya. Mungkin nadirnya dalam hal ini waliul amr bisa, pemerintah, ya, diserahkan kepada pemerintah, maka itu masjid. Alhamdulillah di Malaysia masjid maupun surau ditangani oleh pemerintah, begitu. Nah, alhamdulillah. Nah. Iya. Iya. Tanah milik siapa? Coba dipastikan dari pemerintah atau milik, dipastikan apa benar tanahnya bukan wakaf. Biasanya kalau seperti negeri di Malaysia ini, yang alhamdulillah pemerintah punya kepedulian terhadap masjid, biasanya wakaf. Itu. Coba dipastikan dulu. Nah. Mungkin disampaikan nanti, antum bisa tulis dalam bentuk surat, bahwa diwakafkan saja tanahnya. Tapi kalau suatu waktu, misalkan pemerintah membutuhkan, memerlukan tanah untuk membangun gedung, ya, membangun bangunan kantor dan semisalnya, tanah wakaf itu boleh dipindahkan. Dalam syariat boleh dipindahkan dengan membelikan tanah yang seharga dan senilai seluas dengan yang tadi. Begitu. Barakallahu fikum. Nah. Khair, insyaallah ala kulli hal salat di tempat tersebut tetap sah salatnya, salat Jumatnya tetap sah. Barakallahu fikum ya. Nah. Iya, tafadhal silakan. Kalau barang yang tadi Jadi bagaimana naam. Masjid membuat tempat tertentu di luar. Ada satu tempat khusus, tempat barang-barang hilang. Kalau ada orang saya, barang saya hilang, itu Pak, di sebelah sana ada kotak, ya, ada kaca di situ. Nah, silakan. Nah, atau nanti di muskilah kalau seperti itu, barang yang hilang misalkan jam senilai 1000 ringgit misalkan, iya, jam tangan. Nanti dia, saya barang saya hilang, apa jam? Oh ya, silakan cari di sana. Nah, ini jam saya. Muskilah, repot kalau begitu, sulit. Tapi ada penanggung jawab, ya, tertutup tempatnya di sebelah sana, Pak, barang saya hilang. Apa? Jam tangan. Oh iya. Bapak siapa namanya? Pak Salim. Pak Salim. Jam tangannya warnanya apa, Pak? Ditanya. Warnanya merah. Merah. Mereknya apa, Pak? Apa? Apa merek? Nama apa? Iya, misal Seiko brandnya. Brand apa, Pak? Seiko. Oh iya, coba saya lihat, Pak ya. Di sini enggak ada jam berwarna merah, Pak. Yang ada warnanya putih. Dan mereknya Citizen, tidak ada yang Seiko. Berarti punya bapak nggak ada di sini. Gitu. Kalau diumumkan ditaruh di tempat kaca, ah, ini punya saya. Datang yang kedua, ini juga punya saya. Nah, jadi ramai. Jadi ada penanggung jawab di masjid yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Kita ada beberapa hal yang masih penting kita sebutkan. Contoh lagi, jika ada dua orang bertransaksi, ya, jual beli di pasar muslimin, di Johor misalkan, di pasar, tempat jual beli kereta, apa namanya, yang menjual kereta banyak itu tempat, showroom, nah, sudah, ini berapa kereta yang ini, 50 ribu. Yang ini 60 ribu. Nah, kemudian dia mau bayar. Sudah, saya mau beli yang ini. Ya. Berapa tadi? 60 ribu. Ambilkan uang 60 ribu ringgit. Ini. Oh, bukan 60 ribu ringgit. 60 ribu dolar. Dolar Amerika. Kaget dia. Nah, kok bisa? Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya adalah bagaimana uruf di sana, di tempat tersebut. Nah, kalau uruf di pasar, di kota ini, ketika disebut 40 ribu, maksudnya adalah 40 ribu ringgit, ya sudah dibayar 40 ribu ringgit. Kalau memang di ma'ruf, uruf para penjual mobil, ya, para penjual mobil di kota ini, ketika disebut 40 ribu, maksudnya adalah 40 ribu dolar, maka dibayar dengan dolar. Tergantung uruf. Kita tinggal di Malaysia pakai ringgit. Iya, tapi para penjual mobil, para penjual kereta, itu sepakat memang uruf mereka menjual barang ini dengan uang apa? Mata uang dolar. Begitu. Bisa dipahami? Nah, walaupun kita menasehati umat Islam untuk menggunakan mata uang muslimin. Nah, pakai mata uang kita sendiri. Kenapa pakai uang dolar? Iya kan? Nah, pakai uang kita. Pakai dolar ya. Nah, karena tiket pesawat pakai dolar, kemudian hotel di sana juga pakai dolar, jadi muskilah. Nah. Ini beberapa contoh, sengaja saya ulangi, saya sebutkan beberapanya agar kita lebih memahaminya. Nah, ada sebuah kaidah sering disebutkan oleh fuqaha, oleh ahli fikih. Ya. Walaupun tadi beberapa contohnya sudah kita sebutkan. Apa kaidah tersebut? Yaitu al-ma'ruf baina at-tujjar kal-mashrut bainahum. Ya. Perkara yang sudah ma'ruf, sudah menjadi adat antar para pedagang, para orang-orang yang bisnismen, ya, itu sama hukumnya dengan syarat. Nah, sama hukumnya dengan syarat jual beli. Memang tidak disebutkan secara lisan dan tidak tertulis, tetapi uruf adat antar bisnismen di sana, para pedagang yang berniaga di bidang tertentu, ya, bahwa mesti begini dan begitu. Contohnya misalkan beli mobil, kereta. Adatnya di sini, kebiasaan di sini bahwa orang ketika membeli kereta itu barakallahu fikum sekaligus diberi alat-alat pelengkap lainnya. Aksesoris ya misalkan. Ini setiap beli mobil, mesti di tempat ini, di Johor misalkan, diberi aksesoris. Nah, aksesoris untuk apa, alat bantu, aksesoris untuk kursi dan yang lainnya, lengkap. Nah, jadi harga yang sudah disebutkan itu tadi apa? Lengkap dengan aksesorisnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Tidak tertulis, tidak terucap di awal, misalkan si pembeli mengatakan, ya saya mau beli dengan harga 50 ringgit, tapi lengkap dengan aksesorisnya ya. Enggak ada pembicaraan ini. Nah, maka, sesuatu yang sudah ma'ruf, ya, di uruf para businessman, para pedagang, bahwa seperti itulah yang berjalan adatnya, itu nilainya sama dengan persyaratan. Jadi misalkan dia bawa kereta ke rumah, enggak ada aksesorisnya, dia boleh kembalikan. Dibenarkan, saya kembalikan kereta ini. Loh kenapa? Tidak ada aksesoris. Nah, ya, tidak, tadi kita kan enggak ada apa? Kesepakatan aksesoris. Iya, tapi di sini, di negeri ini sudah mafhum, sudah masyhur bahwa mesti ada aksesoris. Contoh. Kita dengan ini Nah, uruf bahwa barang yang sudah dibeli tidak dibenarkan untuk dikembalikan. Pertanyaannya, apakah uruf seperti ini bertentangan dengan syariat Islam, aturan jual beli ataukah tidak? Begitu Mas. Kalau seandainya bertentangan, maka uruf ini tidak berlaku. Nah, misalkan, tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Dia beli, ya, baru di pintu kedai, dia lihat ada yang rusak. Nah, ada yang rusak. Nah, padahal semestinya tidak seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Beli jam tangan, ketika sampai di pintu, dia mendapati jarumnya patah. Loh, kok patah? Ini saya dapat ini. Oh, enggak bisa, Pak, peraturan di sini. Nah, tapi saya belum keluar dari toko ini, belum keluar dari kedai ini. Maka yang seperti itu tidak dibenarkan. Boleh untuk dikembalikan. Fahimtum ya, ikhwan? Barakallahu fiik. Tadi sudah di awal pembahasan kaidah ini bahwa uruf boleh untuk dipakai, boleh untuk dijadikan sebagai penentu hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Nah, misalkan uruf dalam pernikahan. Pernikahan kalau di negeri kita, sebelum terjadi akad, itu adat di negeri kita, suami datang ke rumah istri dengan membawa 10 butir telur bebek misalkan atau ayam. Nah, lo apa Pak tujuannya? Ya supaya rumah tangganya menjadi harmonis, menjadi bagus. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Iya tapi adat kita, kamu harus menghargai budaya kita. Nggak bisa, ini nggak boleh dalam syariat karena ada keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan. Nah, ya, begitu. Barakallahu fikum. Ya. Iya. Kalau minta izin enggak diizinkan karena disebutkan oleh Hind binti Umayyah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Bakhil, ya, pelit, kikir. Kikir. Kalau minta izin, saya minta ya enggak. Nah, maka tanpa izin. Enggak usah. Nah, tablu ridau nah. Bila perlu ambil. Nah, pakai sudah, dibelikan beras, dibelikan gandum, belikan ini, selesai. Nah, kalau dia tanya, uangku berkurang. Iya, kemarin saya ambil beli gandum karena gandum sudah habis. Nah, beras, nasi sudah habis. Saya ambil, saya belikan minyak goreng dan semuanya. Ini uangnya ini. Sudah jadi barang. Nah, tak boleh apa? Eh, enggak. Tak boleh. Nah. Iya. Yeah. Hah? Kunci apa? Lapor kepada mahkamah. Ya, lapor. Nah. Gimana? Enam? Iya, sebentar. Ada penerjemah. Ha? Boleh lah, Bas. Nah. Artinya dia tidak mau Ya, artinya kenapa suami tidak memberi? Karena kikir atau karena faktor lain? Hah? Iya, karena kikir. Kalau karena kikir, bakhil, maka sampaikan, minta izin istri. Maaf, dengan sopan tentunya, dengan adab. Seorang istri beradab kepada suaminya. Walaupun suaminya kikir. Nah, beradab. Maaf suamiku, uang yang kau berikan tidak cukup untuk kami membeli beras untuk kita semua anak-anak. Saya minta izin kepada kamu untuk saya meminta tolong kepada ibu saya. Oh jangan, malu saya. Nah, kalau kamu malu, berikan kepada kami yang cukup. Kamu hanya memberikan dan untuk kepentingan sebulan 500 ringgit. Nah, berapa kamu perlukan? Ya, yang layak. 1000 ringgit, 1500 ringgit. Nah, bisa difahami? Atau enggak sesuai dengan pertanyaan? Tergantung kondisi suami. Kalau kondisi suami ketika dia istri minta izin ya untuk meminta uang kepada ibu, dia akan mengizinkan, oh ya silahkan. Nah, maka labas. Dia tanpa minta izin kepada suami, boleh. Karena dia tahu bahwa suaminya akan rela. Nah, karena bakhilnya itu tadi, malah dia gak punya malu juga. Barakallahu fikum. Si istri tahu, ini suami rela pasti. Kalau saya minta kepada ibu. Nah, bahkan kalau mintanya kepada ibu cuma 2000, kamu kurang mintanya, mestinya minta 5000. Maka yang seperti itu boleh. Tapi kalau dia tahu bahwa suaminya akan marah, ya, dan marahnya melampaui batas sampai pada perceraian, nah, di saat itu minta izin kepada suami. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.